Seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku usap rambutmu, perempatan hatiku. Setiap malam tenang, dalam pelukanku dengan namun terkurang, ku rayu dirimu. Setiap malam tiba, permata hatiku. Setiap malam tiba,